نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزكم وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamatul Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Santri Toha Sofwan ada Hamdani, nah Edi Jalal Abdan, mana Jalal? Nggak ada. Habib Rian ada. Qala Syekh rahimahullah ta'ala ثم قال kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman afara'aytumul lata wal uzza, beritahukan kepadaku tentang Lat dan Uzza, wa manata salisatal ukhra, dan tentang Manat yang menjadi ketiga yang terakhir. Qala Syekh wa hadha istifham litahkir, bentuk pertanyaan ini adalah tujuannya untuk tahkir, untuk menghinakan, merendahkan. Wa ba'da an dzakarallahu hadhil 'azamah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keagungannya ini, yakni di mana disebutkan tentang kekuasaan syafa'ah tidak bisa diberikan kecuali dengan seizin Allah tabaraka wa ta'ala, atau di sini dalam surah An-Najm adalah di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua makhluk yang Allah miliki, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman qala akhbiruni makna afara'aitum, sebagaimana yang sudah lewat maknanya adalah akhbiruni, beritahukan kepadaku an hadhihi sala an hadhihi Lat wal Uzza, beritahukan kepadaku tentang Lat dan Uzza ini, ma azamatuha, apa keagungannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekuasaannya, keagungannya, kebesarannya dan kebesaran makhluknya yang Allah ciptakan, yang tentunya Allah akbar wa a'zam, Allah lebih besar, lebih mulia, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dia telah melihat tentang ayat-ayat Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah yang maha besar itu. Dari awal surat Allah nyatakan wan najmi idha hawa dan seterusnya, makhluk yang besar, bintang, semuanya dengan tingginya, dengan besarnya, gagahnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan semua kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah menyebutkan itu semua, Allah mengatakan Afara'aitumul Lat wal Uzza, maksudnya adalah akhbiruni an hadhil Lat wal Uzza, beritahukan kepadaku tentang Lat dan Uzza, apa kebesarannya, apa keagungannya. Wa hadha ghayah min at-tahqiq, wa hadha ghayah fi at-tahqiq, ini adalah puncak dari perendahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah rendahkan mereka semua, sesembahan ini. Thumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, alakumul dzakar walaul unsa, apakah bagi kalian laki-laki dan bagi Allah perempuan. Tilka idan qismatun diza, berarti itu adalah pembagian yang diza, yani jair, pembagian yang zalim, yang jahat. In hiya illa asma'un sammaitumuha, itu semua hanyalah nama-nama yang kalian berikan, yang kalian sebutkan, antum wa aba'ukum, kalian dan nenek moyang kalian. Manzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah menurunkan padanya satu bukti pun. Yattabi'una illa dhanna wa matahwal anfus, mereka hanyalah mengikuti prasangka, wa matahwal anfus, dan apa yang mereka inginkan dari hawa nafsu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk. Sehingga Allah tegaskan kembali, amlil insani ma tamanna, apakah manusia akan mendapatkan setiap apa yang dia inginkan, apa yang dia angankan, apa yang dia cita-citakan. Ingat, lihat, ini menunjukkan apa? Tantangan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengingatkan kebesaran. Amnil insani matamanna, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan mendapatkan setiap yang dia inginkan, setiap yang mereka angan-angankan, setiap apa yang mereka cita-citakan. Ya. Tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita angankan, melainkan berdasarkan Allah tabaraka wa ta'ala. Manusia bisa berangan-angan, manusia bisa berkeinginan, bercita-cita, tapi apa? Tetap Allah tabaraka wa ta'ala yang menentukan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah nyatakan, falillahil akhirat wal ula, maka hanya milik Allah lah kehidupan dunia dan akhirat, milik Allah. Kita cuma bisa berangan-angan, kita cuma bisa bercita-cita, berencana, tapi Allah yang menentukan semuanya. Maka setelahnya Allah mengatakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an, berapa banyak dari malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di langit, walaupun malaikat ada di langit dan di bumi, tapi Allah menyebutkan khusus di sini yang di langit. Iya. Kenapa? Dengan kedekatan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tetap mereka tidak bisa mewujudkan, tidak bisa mengabulkan. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an, berapa banyak para malaikat yang ada di langit-langit, mereka tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Maka kata Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala, fa idza kanatil malaika wa hiya fis samawat fil 'ulu, kalau demikian kondisi para malaikat yang mereka ada di langit-langit, mereka ada di ketinggian, la tughni syafa'atuhum, yang ada di atas, tidak bermanfaat syafaat mereka, illa ba'da iznihi ta'ala wa ridahu, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala dan keridhaannya. Fa kaifa bil Lat wal Uzza wa hiya fil ardh, bagaimana dengan Lata dan Uzza yang dia ada di darat, ya, yang ada di daratan, yang ada di muka bumi. Lat, Uzza ada di bumi, di daratan. Mereka para malaikat yang ada di langit saja tidak bisa memberikan syafaat dengan ketinggiannya, dengan kedekatannya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada qala, wa kam min malakin fis samawat, oleh karenanya Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berapa banyak dari malaikat yang ada di langit-langit. Nah, ma'anal malaikat takunu fis samawati wa fil ardi. Padahal malaikat itu ada di langit dan ada di bumi. Ya, langit, para malaikat ada di langit dan ada di bumi. Nah, mereka tersebar di mana-mana. Tetapi apa? Yang disebut oleh Allah Tabaraka wa taala di sini apa? Malaikat yang ada di langit. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan mereka, para malaikat yang ada di langit, yang dekat dengan Allah Tabaraka wa taala, tetap tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizinnya dan keridhaannya. maka bagaimana dengan berhala-berhala yang ada di bumi? Berhala-berhala yang jauh dari Allah Tabaraka wa taala. Ya. Yang mereka kira, yang mereka sangka bisa memberikan manfaat. Walakin aradal malaika allati fis samawat al-ula wa hiya 'inda Allah subhanahu. Tetapi di sini Allah menginginkan para malaikat yang ada di langit-langit yang tinggi, yaitu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa hatal malaika al-muqarrabun, sekalipun para malaikat yang terdekat, hamalatul 'arsy, para pembawa arsy Allah tabaraka wa taala sekalipun, la tughni syafa'atuhum, tidaklah bermanfaat syafaat mereka, illa min ba'di ayadana Allahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah memberikan izin untuk siapa saja yang Allah kehendaki dan setelah Allah memberikan keridhaannya. Nah, lihat, sekalipun malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin Allah dan keridhaannya. Nah, al-ayatul khamisah, ayat yang kelima. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, Qulid'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, qauluhu ta'ala qulid'u, qul, katakan wahai Nabi, ud'u, silakan kalian seru, silakan kalian panggil. Al-amru fi qawli ud'u litahaddi wa ta'zir. Kalimat ud'u, panggillah, silakan kalian panggil, silakan kalian seru, ini adalah litahaddi, untuk menunjukkan tantangan dari Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'zir, dan juga celaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawlu ud'u yahtamil ma'nayin, kalimat ud'u di sini mengandung dua makna, ada kemungkinan memiliki dua makna yang mungkin dalam tafsiran ini. Huma, kedua makna tersebut, awalan pertama, uhduruhum, hadirkan mereka, panggil mereka, maksudnya hadirkan mereka. Atau yang kedua, sanian, udu'uhum du'a mas'alah, panggil mereka sebagai bentuk permintaan, silakan panggil mereka. Falau da'auhum du'aan mas'alah la yastajibuna lahu, sekalipun mereka memanggil berhala-berhala tersebut, sesembahan-sesembahan mereka, dengan doa permasalahan, mereka tidak akan mungkin bisa mengabulkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah Fatir ayat ke-14, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, sekalipun kalian memanggil mereka, menyeru mereka, meminta kepada mereka, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Walau sami'u, kalaupun sekalipun mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengabulkannya untuk kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat nanti mereka akan kufur, mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir, dan tidak ada yang bisa memberitahukan hal itu kepadamu yang semisal dengan Allah Al-Khabir, yang Maha mengetahui. Nah, dan sudah lewat tafsiran dari ayat ini pada bab yang lalu. Maka kalimat yakfurun di dalam ayat ini, dalam surah Fatir ini, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan hari kiamat nanti mereka akan kufur terhadap kesyirikan kalian. Yakfurun maknanya yatabarra'un. Mereka akan berlepas diri. Ya. Yakfurun maknanya adalah ini angkaru. Mereka mengingkari. Yatabarra'un, mereka berlepas diri. Wa ma'a hadhil ayat al-'azimah yadhhabu ba'dun nas yusyriku billah wa yastanjid bighairillah. Bersama dengan ayat yang agung ini, Allah sedemikian sudah menantang mereka, sudah mengingatkan mereka, tetapi tetap ada ba'dun nas, sebagian manusia, yadhhab yusyrik billah, yang dia pergi untuk berbuat syirik kepada Allah. Wa yastanjid bighairillah, meminta bantuannya kepada selain Allah. Ya. Meminta bantuannya kepada selain Allah. Wa kadzalika law da'ahum du'a hudur lam yahdhuru. Demikian juga kalau seandainya mereka memanggil sesembahan mereka tersebut, berhala tersebut, dengan panggilan agar bisa hadir, maka mereka tidak akan bisa hadir. Walau hadaru man tafa'u bihudurihim. Kalau sekalipun mereka bisa hadir, maka mereka tidak bisa memberikan kemanfaatan dengan kehadiran mereka. Ya. Ini. Qala qawluhu la yamlikuna mithqala dzarratin. Kemudian firman Allah selanjutnya, masih pada ayat yang sama dalam surah Saba ayat 22-23. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka tidak memiliki kekuasaan walaupun sebesar zarrah. Zarrah adalah wahidatul dzur, satu bentuk tunggal dari adzur, wahiya sigharun naml, yaitu semut yang terkecil. Nah, semut yang terkecil ini, sehingga terkadang dalam bahasa kita sering diterjemahkan dengan apa? Dengan atom, ya. Karena apa? Molekul-molekul yang terkecil. Ini. Wa yudrabu bil masal fil killah. Dan zarrah ini dijadikan permisalan untuk menunjukkan killah sedikitnya. Qawlu misqalu zarrah maknanya wa kadzalika ma duna dzarrah la yamlikun la yamlikunahu. Demikian juga yang lebih kecil dari dzarrah. Kalau seandainya ada yang lebih kecil dari dzarrah, maka apa? Maka tetap mereka tidak akan mampu, tidak akan sanggup memberikan kemanfaatan walaupun sekecil itu. Ya. Walaupun sekecil itu. Yang paling kecil saja dari kemanfaatan mereka tidak bisa memberikannya. Wal maqsud bi dzikri dzarrah al mubalaghah. Sehingga yang dimaksud dengan disebutkannya dzarrah di dalam ayat ini adalah al-mubalaghah. Allah hendak menyebutkannya secara hiperbola. Ya. Mubalaghah. Untuk menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul tidak sanggup, tidak akan mungkin bisa mewujudkan walaupun sekecil itu. Wa idza qusida al-mubalaghah bi syai' killa aw kasrah fala mafhuma lahu. Sehingga apabila dimaksudkan dengan penyebutan darrah di sini adalah mubalaghah, hanya bahasa hiperbola, kiasan, sesuatu yang dibesar-besarkan, ya, mubalaghah, yang dilebih-lebihkan, ketika kalimat itu mubalaghah bisyai, hanya menunjukkan mubalaghah terhadap sesuatu, baik menunjukkan saking sedikitnya atau saking banyaknya, fala mafhuma lahu, maka tidak ada mafhum dalam memahami ayat ini. Artinya apa? Tidak bisa difahami dengan pemahaman terbalik. Tidak bisa. Tidak ada mafhumnya. Al-mafhum dalam ayat, dalam tafsir, ilmu tafsir maksudnya apa? Ini pemahaman terbalik. Ya. Begitu. Taib. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan sebaliknya. Kalau misalkan sedikit, berarti besar boleh. Tidak, tidak bisa seperti itu. Fal murad al-hukmul 'am. Maka yang dimaksud di sini adalah hukum secara umum. Fa masalan qaulu ta'ala, contohnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. In tastaghfir lahum 70 marrah falayaghfirallahu lahum. In tastaghfir lahum. Jika engkau wahai Nabi tastaghfir lahum, engkau memintakan ampun bagi mereka 70 marrah, 70 kali sekalipun. Nih, 70 kali di sini, 70 kali menunjukkan apa? Menunjukkan mubalaghah. Ya. Banyaknya. Baik. Kalaupun engkau wahai Nabi memintakan ampun untuk mereka sebanyak 70 kali, la yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan ampuni untuk mereka. Subhanallah. Artinya apa kata Syekh? Mahma balaghat fil istighfar, atau mahma balaghta fil istighfar, berapa banyak pun engkau dalam beristighfar meminta ampunan bagi mereka, maka Allah tidak akan ampuni bagi mereka. Nah, seberapa seringnya, seberapa banyaknya yang engkau mintakan ampunan bagi mereka, tetap Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, wala yurid ala hada an Allah azbata mulkan lil insan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, tidak bermaksud bahwa Allah telah menetapkan adanya mulkan lil insan, kekuasaan bagi insan. Kenapa? Li anna mulkal insan qasir. Karena kekuasaan manusia itu pendek, dangkal, kecil, wa ghairu syamil, dan tidak sempurna, tidak menyeluruh. Wa mutajaddid wa zail. Kekuasaan manusia itu selalu diperbaharui dan akan hilang, sehingga perlu untuk tajaddud, diperbaharui terus. Walaysa kamulkillah, yang mana kekuasaan manusia tidak seperti kekuasaan Allah, kekuasaan yang sempurna, yang syamil, yang tidak akan pernah diperbaharui, karena tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah sirna, tidak butuh kepada tajaddud. Nah, ini maka di dalam ayat ini Allah tidak bermaksud Allah menetapkan adanya mulk bagi insan, kekuasaan bagi insan, sehingga firman Allah Ta'ala selanjutnya, wa ma lahum fihi ma min syirkin ay ma liha ula illa dina tad'una min dunillah. Maksudnya tidak ada bagi mereka orang-orang yang kalian seru dari selain Allah, fihi ma ay fi samawati wal ard, yaitu mereka-mereka yang ada di langit-langit dan bumi, min syirkin ay musyarakah, adanya persekutuan, ay la yamlikuna infiradan wala musyarakah, artinya mereka tidaklah memiliki kekuasaan, kemampuan, tidak baik dalam keadaan sendirian, tidak pula dalam keadaan musyarakah, bersama-sama. Wa qawlu min syirkin mubtada muakhar. Min syirkin di sini adalah dia sebagai mubtada yang muakhar, dakhalat alaihi min, yang kemasukan huruf min. Huruf min di sini berarti zaidah lafzan. Huruf min yang berupa zaidah, huruf tambahan secara lafadznya. Nah. Kenapa? Karena fihi ma jar majrur. Kemudian min syirkin jar majrur. Ya. Sehingga tidak mungkin kalau sebuah susunan ini jar majrur semua. Tentu berarti apa? Salah satunya ada yang merupakan tambahan zaidah. Ya. Dan sangat memungkinkan di sini adalah min. Kenapa min? Karena min zaidah dia bisa diketahui dari sebelumnya. Karena sebelumnya ada makna fiyah. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Ya, berarti apa? Minnya min zaidah. Karena ada ma nafiyah. Nah, dan itu maklum dalam Arabiyah, dalam ilmu Arabiyah. Ya. Nah. Dalam ilmu balaghah, ketika ada ma nafiyah dan setelahnya ada min, maka min ini zaidah. Nah, sehingga syirkin di sini adalah sebagai mubtada, tetapi dia muakhar. Nah, mubtada yang muakhar. Baik. Lakinna hal tauhid. Kenapa min ini sebagai zaidah? Apa fungsinya harfu zaid dalam Quran? Litaukid. Ya. Adanya harfu zaid dalam Al-Quran bukan tidak ada fungsi, tidak ada manfaat. Justru ada manfaatnya. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian nuhat, sebagian ahli nahwu. Nah, tetapi ini adalah litaukid. untuk sebagai penegasan penguat. Sehingga maknanya Pak, wa kullu ziyadah lafdhiyah fil Qur'an fa hiya ziyadah fil ma'na. Artinya setiap tambahan lafaz di dalam Al-Qur'an maka dia merupakan tambahan dalam makna. Ya. Jadi kalau misalkan kita menafsirkan atau mengi'rab dalam Al-Qur'an adanya harfu zaid, maka kita tidak perlu khawatir. Apa fungsinya? Apa tujuannya adanya ziyadah lafdhiyah di dalam Al-Qur'an? Fungsinya adalah ziyadah fil makna, menunjukkan tambahan dalam makna. Ini sebagai taukid. Nah, wa atat min lil mubalaghah fin nafi, dan didatangkan min di sini fungsinya adalah lil mubalaghah fin nafi, untuk menunjukkan mubalaghah dalam penafiannya. Karena di awal sebutkan apa? Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Wa ma dengan ma nafiyah. Ya. Demikian. Baik, sehingga dari sini saja kita sudah bisa pahami bahwa min di sini adalah min zaidah. Ya. Karena adanya ma nafiyah. Wa annahu laysa hunaka syirkun la qalilun wala kathir. Dan bahwasanya tidak ada di sana kesyirikan, tidak sedikit maupun tidak juga banyak. Nah, طيب نكتفي بهذا القدر cukup di sini نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضل حبكم الله